قال رحمه الله أما لا فهي نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر. Kita selama ini mengenal beberapa jenis la. La huruf adalah an-nahiyah. La an-nahiyah adalah an-nafiyah. Adalah an-nafiyah. Adalah huruf ataf. Adalah tambahan zaidah. Adapun di sini la yang dimaksud adalah la an-nafiyah lil jins. An-nafiyah lil jins. Qala rahimahullah amma la fahiya nafiyatun lil jins. Adapun la dalam pelajaran ini yang dimaksud adalah la nafiyah lil jins. Nafiyah itu artinya menafikan. Lil jins untuk semua jenis, menafikan semua jenis, menafikan semua jenis yang termasuk dalam makna isim la. Ta'malu amala inna, berfungsi sebagaimana fungsi inna. Jadi la an-nafiyatu lil jins berfungsi seperti fungsi inna. Tansibul isma, menasabkan isim. Wa tarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar. Inna wa akhwatuha, apa fungsinya? Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Demikian juga la an-nafiyatu lil jins. Mithlu, contohnya la rajula fid dari, la kadhiba mamduhun, la nabiyya ba'di. Contohnya adalah la rajula fid dari. Apa fungsi la tadi? An-nafiyah lil jins. Apa arti rajula? Orang laki-laki ya. Orang laki-laki yang telah mencapai usia baligh. Laki-laki yang telah mencapai usia baligh itu dinamakan rajul. Ketika saya menyatakan la rajula fid dari, tidak ada rajul di dalam rumah itu. Artinya kita menafikan semua jenis orang laki-laki yang telah berusia baligh, tidak ada di rumah itu. Walaupun di situ mungkin ada anak kecil atau mungkin di sana ada perempuan, tidak mengapa. Yang jelas tidak ada rajul di dalam rumah itu walaupun satu. La kadhiba mamduhun. Kadhib itu artinya orang yang berdusta. Tidak ada seorang pun yang berdusta, mamduhun, terpuji. Artinya dinafikan semuanya, tidak terkecuali. Tidak ada yang dikecualikan, semuanya. Semua orang pendusta itu tidak ada yang terpuji. La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada seorang pun nabi sepeninggalku. Artinya semua dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah an-nafiyah lil jins. Berbeda dengan la an-nafiyah, tidak ada tambahannya lil jins. Berbeda dengan la an-nafiyah, kalau saya menggunakan la an-nafiyah itu tidak menunjukkan nafi secara jenis. Contohnya saya mengatakan la rajulun fid dari. La rajulun fid dari. Rajulun menggunakan tanda rafa dhammah bertanwin. La rajulun fid dari. La di sini adalah la an-nafiyah tanpa ada tambahan lil jins. La an-nafiyah. Kalau saya mengatakan la rajulun fid dari, itu artinya tidak ada satu orang laki-laki di dalam rumah itu. Jadi kalau dalam rumah itu ada dua orang laki-laki, di dalam rumah itu ada dua orang laki-laki yang sudah berusia dewasa, kemudian saya mengatakan la rajulun fid dari, ini berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Karena saya hanya mengatakan tidak ada satu orang laki-laki di dalam rumah itu. Atau mungkin di rumah itu laki-laki banyak sekali, 10-15. Kemudian saya mengatakan la rajulun fidari. Karena la di situ tidak menafikan jenis. Yang dinafikan hanya satu saja. Yang dinafikan hanya satu. Tapi kalau saya mengatakan pada keadaan seperti tadi, saya mengatakan la rajula fidari, ini berdusta atau tidak? Berdusta. Di situ ada dua orang laki-laki atau 10 atau 15. Saya mengatakan la rajula fidari, ini berbohong. Karena la di sini adalah nafiyah lil jins, menafikan jenis. Nah, bisa difahami? Bisa enggak? Jadi untuk memahaminya harus bisa membedakan antara la an-nafiyah dengan la an-nafiyah lil jins. Untuk memahami pelajaran ini harus bisa membedakan antara la an-nafiyah dengan la nafiyah lil jins. Kalau seandainya di dalam laci ini tidak ada satupun bolpen, tidak ada satupun bolpen, bolpoin, pernyataan mana yang kita gunakan? Apakah la qalamun fid durji atau la qalama fid durji? La qalama fid durji, karena memang tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Tapi kalau di sini ada 10-15, mungkin satu kotak, satu lusin, satu dusin. Nah, yang jelas lebih daripada satu. Kemudian kita ingin menafikan keberadaan bolpen di situ hanya satu, tapi lebih daripada itu. Pernyataan mana yang kita pakai? La qalama fid durji atau la qalamun fid durji? La qalamun fid durji. Bisa membedakan? Kalau yang satu la nafiyah, yang kedua la nafiyah lil jins. Qala rahimahullah, hukmus mi la, hukum isim la. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan fa hukmu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Idza kana ismuha nakiratan fa hukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Ini pembahasannya sama dengan pembahasan munada. Kalau seandainya isim la itu nakirah, seandainya isim la itu isim nakirah, maka isim la mabni, mabninya ala, apakah ala al-fathi atau yang lain, ala ma yunsabu bihi, sesuai dengan tanda nasabnya, biduni tanwin, tanpa menggunakan tanwin. Sebenarnya penjelasan biduni tanwin tidak disebutkan pun tidak ada masalah. Seandainya kalimat biduni tanwin itu dihapus, itu tidak mempengaruhi. Karena yang namanya mabni tidak bertanwin. Yang namanya mabni tidak bertanwin. Taib. Contoh sekarang. La rajula fid dari. Rajula isim la. Nakirah atau ma'rifat? Nakirah ya. Rajula itu isim nakirah. Karena rajula isim la nakirah, maka rajula mabniyun alal fathi. Rajula ada fathah di atas lam. Kenapa kita memilih fathah? Karena rajula ketika mansubnya menggunakan tanda apa? Fathah, yaitu rajulan. Sehingga mabniyah alal fathi. Contoh kedua, la mukhlisaini yuttahamani. Tidak ada dua orang yang ikhlas kemudian tertuduh. Sananya pun tertuduh, suatu saat pun akan dibersihkan kembali. Mana isim la nafiyah lil jins? Mana isimnya? Mukhlisaini. Mukhlisaini isim la an-nafiyah lil jins nakirah. Mabni. Mabninya ala al-ya. Mabninya ala al-ya, di situ disebutkan. Kenapa mabninya ala al-ya? Karena mukhlisaini isim muthanna. Apa tanda nasabnya? Iya, isim muthanna tanda nasabnya adalah ya. Sehingga kita mengatakan mukhlisaini mabniyun alal ya. Contoh ketiga, la kadhibina musaddaquna. La kadhibina musaddaquna, tidak ada orang-orang berdusta kemudian itu akan dibenarkan. Mana isim la nafiyah lil jins? Kadhibin. Nakirah atau ma'rifat kadhibin? Nakirah. Karena nakirah maka mabni. Mabninya ala al-ya. Kenapa mabniya al-ya? Karena kadzibin jama' mudzakkar salim, mansubnya menggunakan tanda ya. Kadzibin jama' mudzakkar salim mansub, tandanya ya. Qala rahimahullah, la kadzibati mahbubatun, tanpa tanwin ya. La kadzibati mahbubatun. Mana isim la nafiyah lil jins? Kadzibati mabni alal kasri. Kenapa mabninya alal kasri? Karena kadzibat jamak muannats salim mansub menggunakan tanda kasrah. Ini poin pertama. Qala rahimahullah, idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Kalau seandainya isim la nafiyah lil jins adalah nakirah, seandainya isim la nafiyah lil jins itu nakirah, wa kanat la, la antum beri buka dan tutup kurung, la wa kanat la diberi buka dan tutup kurung, seandainya isim la nakirah wa kanat la, sementara la itu sendiri mukarrarah, terulang, artinya disebutkan lebih dari sekali. Mukarrarah itu terulang, disebutkan lebih dari satu kali, maka jaza fihi, boleh diperbolehkan pada isim la nafiyah lil jins bina'ul ismaini, kedua isimnya mabni wa raf'uhuma, dan boleh dibaca marfu, boleh dibaca marfu. Mithlu contohnya, la haula wa la quwwata illa billah. Isim la adalah haula dan quwwata. Nakirah atau ma'rifat? Nakirah ya. Nakirah. Kita perhatikan la di situ disebutkan berapa kali? Dua kali. La haula wa la quwwata illa billah. Disebutkan berapa kali? Dua kali. La disebutkan dua kali. Isimnya nakirah. Maka cara membacanya ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dibaca mabni. La haula. Mabni alal. Mabni alal fathi. Iya kan? La haula wa la quwata. Quwata mabni alal fathi. Illa billah. Boleh juga dibaca marfu. Bagaimanakah bentuk marfu'nya? La haulun wa la quwwatun illa billahi. Haulun dan quwwatun, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Apa i'rabnya? Marfu'. I'rabnya adalah marfu'. Bisa difahami poin yang kedua ini? Kalau seandainya isim la itu nakirah, kemudian la an-nafiyah lil jins terulang, tidaknya sekali disebut, maka boleh mabni isimnya, boleh juga dibaca marfu. Yang ketiga, qala rahimahullah, idza kana ismuha ma'rifatan wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la. Buka dan tutup kurung lagi, la. Idza kana ismuha ma'rifatan. Sekarang, apabila isim la nafiyah lil jins itu ma'rifat, seandainya isim la nafiyah lil jins itu adalah ma'rifat, maka wajib ar-raf'u, wajib dibaca marfu. Wa wajaba tikraru la, dan wajib mengulang la. Artinya harus disebutkan lebih dari sekali. Itu harus. Contohnya lazauju fil baiti walazaujatu. Mana isim la? Azauju. Azauju isim la. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Alif lam. Azauju ma'rifat alif lam. Karena isim la ma'rifat, maka wajib dibaca marfu. Lazauju. Kemudian la juga harus diulang, jangan sekali. Menjadi lazauju fil baiti walazaujatu. Tidak ada suami di rumah juga tidak ada istri karena rumah kosong. Kita katakan fil masjid, la al ustadzu fil masjid wala talibu. Di masjid itu tidak ada ustadz, demikian juga tidak ada murid, dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain. Kita ulang kembali nomor 3. Kalau seandainya isim la nafiyah lil jenis itu ma'rifat, maka isimnya wajib dibaca marfu, kemudian la harus diulang. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha wajaba raf'u wa wajaba tikraruha. Kalau seandainya isim la nafiyah lil jenis munfasilan anha, terpisah oleh kalimat yang lain. Dari tadi nomor 1, 2, dan 3 selalu disebutkan contoh isim la itu bergandengan, letaknya langsung setelah la nafiyah lil jins. Sekarang permasalahannya, isim la nafiyah lil jins itu letaknya terpisahkan oleh kalimat yang lain, tidak langsung bertemu, ada dinding pemisah di antara mereka. Maka wajib raf'u, maka isim la wajib dibaca rafa', wa wajaba tikraruha, dan wajib mengulangi la nafiyah lil jins. Contohnya, la fil baiti rajulun walam ra'atun. Mana isim la? Rajulun. Isim la adalah rajulun. Terpisah atau bersatu? Terpisah. Kalimat apa yang memisahkan? Fil bait. Antara la dengan isimnya rajulun itu dipisahkan dengan fil bait. Karena dipisahkan dan tidak bertemu, maka isimnya wajib dibaca rafa, rajulun. Kemudian la juga harus diulang, walam ra'atun. Tidak ada laki-laki di rumah itu, juga tidak ada perempuan, karena rumahnya belum jadi. Qala rahimahullahu ta'ala, ismu la. Bisa difahami nomor 1, 2, dan 3, 4? Kalau nomor 1 tadi apa? Isimnya nakirah. Isimnya nakirah. Lahnya terulang atau tidak? Tidak terulang. Lah hanya sekali. Maka wajib dibaca mabni. Yang kedua, isimnya nakirah, sementara la itu terulang, bukan hanya sekali disebutkan, maka boleh dibaca mabni, boleh dibaca marfu. Yang ketiga, kalau seandainya isim ma'rifat, isimnya ma'rifat, maka wajib baca rafa dan lahnya harus diulang. Yang keempat, kalau isimnya terpisah dengan la nafiyah lil jenis, wajib dibaca rafa dan wajib diulang lahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ismu la, isim la itu terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabniyun ala ma yunsabu bihi. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim la ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kita baca yang mabni terlebih dahulu. Yang pertama, alal fathi. Isim la mabni alal fathi. Kalau seandainya isim la itu nakirah mufrad atau jamak taksir. Jadi nomor 1 alal fathi ini untuk mufrad dan jamak taksir. Untuk mufrad dan jamak taksir. Yang kedua dan ketiga sebenarnya sama, yaitu mabni alal ya. Kalau yang pertama itu untuk musanna, kalau yang kedua adalah musanna, yang ketiga adalah untuk jamak mudzakkar. Padahal sama sebenarnya. Yang terakhir alal kasri ini seandainya jamak muannas salim, la mujtahidati madzmumatun, la mujtahidati madzmumatun. Ini mabni alal kasri karena apa? Nakirah, bentuknya jamak muannas salim. Adapun yang mu'rab hanya ada dua. Yang pertama, idza kana mudhafan, apabila isim la nafiyah lil jins adalah mudhaf. Contohnya, la sahiba ilmin madhmumun. La sahiba ilmin madhmum, tidak ada seorang pun yang punya ilmu kemudian tercela. Mana isim la nafiyah lil jins? Sahiba. Apa i'rabnya? Mansub. Mansub. Kenapa mansub bukan mabni? Karena sahiba adalah mudhaf. Wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilai. Khabarnya mana? Madhmumun. Madhmumun adalah khabar la nafiyah lil jins. Contoh kedua, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada seorang pun yang bersaksi untuk kedustaan kemudian dia mendapatkan ridha, tidak ada seperti itu. Sama seperti di atas, la syahida zurin mardiyun anhu. Mana khabar la? Khabarnya mana? Mardiyun. Isimnya syahida. Isimnya adalah syahida. Mansub ya. Syahida adalah isim la nafial jins mansub. Tanda nasabnya fathah wa mudhaf, zurin mudhafun ilaih. Adapun yang kedua, idza kana syabihan bil mudhaf. Seandainya isim la itu mirip dengan mudhaf. Dalam segi arti mirip, tapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat mudhaf yang pertama apa? Syarat mudhaf tidak boleh bertanwin. Syarat kedua, tidak boleh menggunakan alif lam al. Syarat yang ketiga, nun pada mutsana dan jamak mudzakkar salim dihilangkan. Ini tiga syarat. Adapun yang syabih bil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf, itu syaratnya tidak terpenuhi. Contoh coba lihat, la sa'iyan fil khairi makruhun. Sa'iyan menggunakan tanwin atau tidak? Tanwin. Maka tidak bisa dikatakan mudhaf. Baik, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada seorang pun yang berusaha berbuat baik kemudian dibenci. Itu enggak ada. Kemudian contoh yang terakhir, la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada seorang pun pendaki gunung yang hadir. Semuanya tersesat di gunung Lawu. La tali'an jabalan hadirun. Mana khabar la nafial jins? Hadirun. Mana isimnya? Tali'an. Mansub atau mabni? Mansub. Bukan mabni. Berbeda kalau mansub dan mabni. Mabni itu fi mahalli nasbin. Kalau mu'rabnya mansub. Wallahu a'lam bissawab. Ini isim la an-nafiyah lil jins. Dengan demikian kita telah selesai dari isim-isim yang mansub. Kemudian isim yang majrur juga telah selesai. Nah, yang terakhir bagi kita untuk dipelajari adalah at-tawabi', yaitu na'at, ataf, taukid dan badal. Na'at, ataf, taukid dan badal insyaallah kita selesaikan. Setelah itu kita konsentrasi untuk latihan membaca kitab insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah.